Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pengurus pada kali ini kita akan melengkapi pembahasan yang terambil dari Muqawimat, pilar-pilar Ad-Da'iyah An-Najih. Muqawimat itu pilar-pilar Ad-Da'iyah An-Najih, pilar-pilar yang menjadikan seorang da'i dia sukses di dalam dakwahnya. Tentu yang dimaksudkan dengan sukses, berhasil dengan dakwahnya, yang pertama adalah istiqomahnya dia di atas al-haq, istiqomah di atas kebenaran, sehingga bukan standarnya banyaknya pengikut, banyaknya orang yang hadir, banyaknya orang yang menerima dakwahnya. Akan tetapi yang pertama adalah benarnya seorang da'i dalam membawakan dakwah tersebut. Istiqomah, berlangsung terus-menerus, dan dia tetap di atas al-haq, ini adalah standar keberhasilan dakwah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan riwayat yang berkaitan dengan para nabi yang dilihat oleh nabi di hari kiamat kelak, ada di antara mereka yang pengikutnya kurang dari 10, ada yang hanya 2 atau 1, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pengikut, dan mereka semuanya adalah para nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun ada nabi yang sangat banyak pengikutnya dan lebih banyak lagi, yaitu seperti Nabiullah Musa dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan lalu, di antaranya bahwa di antara pilar yang menjadikan, faktor yang menjadikan suksesnya seorang dai adalah bersikap hikmah. Dia memiliki sikap hikmah. Kemudian dia memiliki sifat alin, warif, kelembutan. Ini yang telah kita sampaikan pada pembahasan beberapa pertemuan yang lalu. Pada kali ini kita akan menukilkan pembahasan bahwa di antara muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih adalah al-ikhlas lillah. Bagaimana dia memiliki sifat ikhlas? Semata-mata dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dakwahnya itu orientasinya adalah orientasi mendapatkan apa yang ada di sisi Allah taala, baik yang berkaitan dengan keridhaan Allah, maupun yang berkaitan dengan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Kita awali pembahasan ini dengan mafhumul ikhlas. Apa itu makna ikhlas? Secara bahasa, ikhlas memiliki terambil dari kata khalasa. Yakhlusu khulusan. Yang artinya adalah sofa wazala anhu syaubah. Yang maknanya adalah bening dan hilangnya kotoran-kotoran. Hilangnya kotoran-kotoran sehingga betul-betul bersih. Bening, bersih. Enggak ada kotorannya sama sekali. Khulus seperti itu, murni. Murni. Adapun kemudian hakikat ikhlas, sehingga para ulama memberikan beberapa ungkapan makna tentang ikhlas. Di antara mereka mengatakan ikhlas adalah ayuridal abdu bi amalihi at-taqarrub ilallahi ta'ala wahdah. Hakikat ikhlas adalah seorang hamba dengan amalnya semata-mata dia menghendaki untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. Ikhlas adalah di mana seorang hamba dengan amalnya yang dia inginkan semata-mata dalam rangka taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada niatan-niatan yang lainnya. Sebagian lain mengatakan ikhlas dengan ungkapan istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Kesamaan antara amalan seorang hamba yang zahir maupun yang batin. Kesamaan amalan seorang hamba yang zahir maupun yang batin. Sehingga zahirnya dan batinnya sama. Itu adalah ikhlas. Waria, adapun ria, ayyakuna zahiruhu khairan min batini. Adapun ria, zahirnya lebih baik daripada batinnya. Jadi zahirnya lebih baik daripada batinnya. Dia senang untuk dipuji secara zahir. Batinnya tidak sebaik dengan penampilan zahirnya. Nah, orang yang lebih menghiasi penampilan zahirnya dibandingkan memperhatikan tentang kondisi batinnya, maka di sana riya lebih dominan. Karena penampilan zahir itu lebih menginginkan pandangan manusia. Lebih menginginkan pandangan manusia. Adapun yang batin, rasa cinta, rasa takut, rasa tawakal, rasa harap, semuanya letaknya di batin. Dan besarnya, bagusnya, amal-amal batin tersebut, orang enggak lihat. Orang tidak ini melihat. Sehingga yang dilihat orang hanya zahirnya saja. Orang yang mereka memperbagus batinnya, dibandingkan dengan zahirnya, maka keikhlasannya lebih dominan. Maka dikatakan, wasidqu fil ikhlas ayyakuna batinuhu a'mar min zahirihi. Adapun ikhlas yang jujur, kejujuran dalam ikhlas, batin dia lebih makmur dibandingkan dengan zahirnya. salat di hadapan orang banyak dengan salat di hadapan atau sendirian di waktu malam sama buat dia. Atau bahkan akan dia lebih perbagus lagi salat ketika sendirian, karena betul-betul mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan pandangan para makhluk. Intinya orang yang mereka memperbagus pandangan luarnya, maka dia lebih menginginkan pandangan makhluk. Sedangkan orang yang semata-mata menginginkan pandangan Allah, maka batinnya lebih dia perbaiki, lebih dia hiasi dibandingkan dengan penampilan zahirnya. Oleh karena itulah, dengan definisi di atas, ikhlas adalah sarful amal wa taqarrub bihi ilallahi wahdah la riya'an wala sum'atan wala talaban lil aradhi az-za'il wa innama yarju thawaballahi wa yakhsha iqabahu wa yatma'u fi ridahu. Maka ikhlas itu adalah memalingkan amal dan takarub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, menjadikan amalnya dan takarubnya dengan amal itu kepada Allah semata-mata. Dia palingkan hanya kepada Allah tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, tanpa ada tuntutan-tuntutan dunia yang akan lenyap. Sedangkan yang dia harapkan semata-mata pahala dari Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan sangat besar keinginannya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini adalah ikhlas. Sarful amal wa taqarrub bihi ilallahi wahda, menjadikan seluruh amal dan taqarrubnya hanya untuk Allah semata. Tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah. Apa bedanya riya dengan sum'ah, ikhwan? Kalau riya itu dia pamer dengan menampakkan penampilan yang bisa dinikmati pandangan mata, sehingga memperbagus action yang bisa dinikmati dengan pandangan mata. Sum'ah, ya, dia menginginkan pujian orang dengan cara memperdengarkan, sehingga orang memuji dengan apa yang dinikmati oleh suara, oleh telinganya. Demikian juga dia tidak menginginkan ini balasan-balasan dunia, tetapi yang diinginkan semata-mata pahala Allah dan rasa takutnya dari azab Allah serta keinginan besar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pula berkata Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan tarkul amal min ajli nas riya, meninggalkan amal karena manusia riya. Dia tinggalkan amal, enggak mau atau enggak berangkat sholat jamaah karena itu khawatir manusia memuji dirinya. Ini riya yang demikian. Dia meninggalkan amal karena manusia. Harusnya meninggalkan amal dan melakukan amal itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlasu ayu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan ikhlas, ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Anda dari dua-duanya. Anda meninggalkan amal semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Anda melakukan amal juga semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga meninggalkan atau melakukan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu fi hayati da'iyah. Sedangkan ikhlas dalam kehidupan seorang da'i, ayak sudah biiradatihi wa a'malihi wa aqwalihi wa sa'iri tasarrufatihi wa taujihatihi wa ta'limihi wajhallah ta'ala wahdah la syarikalah wa la rabba siwa. Adapun ikhlas dalam kehidupan seorang da'i, di mana dia menginginkan segala tujuannya, dia memaksudkan segala keinginannya, amalnya, ucapannya, dan semua, yaitu amal-amal yang dia lakukan, kegiatan yang dia lakukan, taujihat, berbagai macam arahan-arahan yang dia lakukan, taklim-taklim yang dia lakukan, semata-mata yang diinginkan adalah wajah Allah. Wajah Allah Ta'ala yang tidak ada sekutu bagi Allah sama sekali. Ini adalah diantara makna ikhlas. Ini kembali kepada makna bahasa, memurnikan. Bersihnya dari kotoran-kotoran. Sehingga betul-betul tulus, bening. Sehingga seperti ini susah untuk dihadirkan kecuali oleh orang yang mereka himmahnya itu tenggelam kepada himmah akhirat dan memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki himmah, orang yang tidak memiliki cita-cita yang kuat terhadap perkara akhirat, dia akan sulit untuk menghadirkan ikhlas. Dia akan kesulitan untuk menghadirkan niat ikhlas. Karena dengan ikhlasnya itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan terkadang dia harus banyak berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, berkorban macam-macam. Dan dia tidak inginkan apa-apa dari manusia. Sehingga orang yang mereka tujuannya dunia, tidak mendapatkan apa-apa dari manusia, itu cemplang, sepo, garing ibaratnya, garing. Enggak ada teles-telesnya, enggak ada. Sehingga berat bagi dia. Maka kata para ulama, ikhlas itu luar biasa, tapi azizun, tapi berat. Kenapa? Karena tidak ada bagian syahwatnya, enggak ada. Bagian syahwatnya itu enggak ada. Pujian manusia enggak ada. Dari harta manusia enggak ada. Kemudian harapan jadi pemimpin, pejabat, mendapatkan pangkat enggak ada. Pokoknya polos, polos. Betul-betul yang diinginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Nah, seperti ini berat. Maka tidak akan, ini tidak akan gampang dalam memunculkan niat ikhlas itu, kecuali orang-orang yang mereka benar-benar menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasi akhiratnya sangat kuat, dan kecintaannya kepada Allah besar. Semakin rendah kadar cita-cita akhiratnya dan semakin rendah kadar kecintaannya kepada Allah, maka semakin berat dia untuk menghadirkan niat ikhlas, semakin sulit dia untuk menghadirkan niat ikhlas. Sekarang kita lihat yang pembahasan kedua, ahammiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqallahu al-khalqa al-jinna wal insa liibadati wahdah la syarikalah. Wa amara jami'al mukallafin bil ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk jin dan manusia dalam rangka untuk semata-mata beribadah kepada Allah saja dan memerintahkan semua para mukallaf, memerintahkan semua orang yang terbebani syariat untuk benar-benar mewujudkan keikhlasan. Sebagaimana dalam beberapa ayat yang beliau nukilkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar semata-mata beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama semata untuk Allah. Supaya hidupnya totalitas untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan amaliyah agamanya semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya agama milik Allah adalah agama yang khalis, yang murni. Sehingga ketika Allah turunkan kitab ini pun dalam rangka untuk membimbing kita bagaimana memurnikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau ya Muhammad kitab. Kitab ini Allah turunkan dengan sebenarnya. Isinya benar. Datang dari zat yang maha benar. Tidak ada kedustaan di dalam kitab. Kemudian Allah perintahkan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama semata untuk Allah Ta'ala. Sehingga kitab ini membimbing bagaimana kita mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, alias kitab ini kitab yang membimbing ke arah tegaknya tauhidullah. Demikian pula ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Hidup dan kematian kita, ikhwas kalian, yang Allah inginkan adalah dan yang akan Allah lihat adalah siapa yang terbaik dalam amalnya. Bukan ayyukum aktsaru amalan, bukan siapa yang terbanyak amalnya, tapi siapa yang terbaik amalnya. Sehingga targetnya itu apabila beramal, amalnya terbaik. Baik dia amalnya banyak atau amalnya sedikit, tapi yang harus dipikirkan adalah amal ini harus amal yang baik. Kalimat ayyukum ahsanu amala diterangkan oleh seorang ulama, qala al-Fudail ibn Iyad. Berkata Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Maksudnya ayyukum ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling sawab. Bertanya orang-orang kepada Fudail, ya Aba Ya'la, wahai Abu Ya'la, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan akhlasuhu dan aswabuhu itu apa? Yang dimaksudkan dengan akhlasuhu wa aswabuhu itu apa? Fudail mengatakan, innal amala idha kana khalisan, walam yakun sawaban, lam yukbal. Amal itu seandainya dilakukan dengan ikhlas, tetapi tidak sawab, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan, lam yukbal. Kalau amal itu dilakukan dengan sawab, tapi tidak ikhlas, lam yukbal, tidak akan diterima pula. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu dilakukan dengan ikhlas dan sawab. Wal khalis, adapun yang dikatakan dengan ikhlas adalah ayyakuna lillah. Apabila amal itu dilakukan semata-mata karena Allah. Wassawab, adapun sawab ayyakuna ala sunnah, apabila amal itu dilakukan di atas sunnah. Dengan kata lain, amal tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Kemudian beliau membaca ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap pertemuannya dengan Allah. Pertemuan dengan Allah itu ada dua, sekalian, pertemuan yang 'am dan pertemuan yang khas. Liqa' yang 'am dan liqa' yang khas. Liqa' yang 'am, semua kita akan bertemu dengan Allah yang umum. Semua kita akan bertemu dengan Allah yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ahli maksiat, yang mukmin, yang bertakwa. Semuanya akan bertemu dengan Allah. Ya ayuhan nas, ya ayuhal insanu, innaka katihun ila rabbika kathan famulaqih. Wahai manusia, kalian sekarang ini adalah saatnya bekerja, beramal. Dan nanti kalian pasti akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ayat ini menghabarkan bahwa setiap kita yang sekarang sedang di dunia beramal ini, nanti kita semuanya akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Semua. Baik yang kafir atau yang muslim. Tetapi ayat yang ini, bapak sekalian, adalah liqa yang khos. Liqa yang khusus. Pertemuan dalam keadaan Allah ridha dan dia ridha. Dalam keadaan ridha dan diridhai. Pertemuan yang menjadikan dia betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah, hari pertemuan dengan Allah pasti terwujud. Ini adalah kepastian yang Allah berikan kepada orang-orang yang di dunia ini merindukan hari pertemuannya dengan Allah. Sekarang ini, bapak sekalian, di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah. Tetapi Allah akan memberikan kesempatan di akhirat, hamba-hamba Allah yang mukmin, hamba-hamba Allah yang ahlul jannah, Allah akan berikan kesempatan untuk melihat wajah Allah sebagaimana melihat bulan tanpa berdesak-desakan, dan kenikmatan melihat wajah Allah mengalahkan semua kenikmatan yang dirasakan oleh ahlul jannah dengan kenikmatan jannahnya. Sedangkan kenikmatan jannah, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, sekedar terlintas dalam hati juga tidak pernah. Semuanya di luar apa yang pernah terbayang oleh manusia di dunia. Itu kenikmatan jannah. Tetapi kenikmatan melihat wajah Allah melalaikan semua kenikmatan yang dirasakan di jannah. Barang siapa yang dia ingin mengharapkan pertemuannya dengan Allah seperti ini, falyamal amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh, yaitu ittiba dalam amalnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan musyrik jangan menyekutukan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Di antara hadis yang dibawakan oleh beliau di sini, hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun," ada tiga perkara, ada tiga hal, "la yaghillu alihinna qalbu muslim," ada tiga hal yang hatinya seorang muslim dia tidak akan terjangkiti ghil, hasad, kedengkian. Terus kalian, bersihnya hati dari kedengkian itu bukan perkara mudah, susah, sulit. Apalagi kita, sahabat Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, anaknya Amr ibn al-As, beliau pernah penasaran. Ada satu saat Rasulullah, ketika Nabi sedang mengajar di Masjid Nabawi, Nabi katakan akan masuk seorang dari kalangan Ahlul Jannah. Orangnya masih hidup, tapi Nabi telah katakan akan masuk seorang Ahlul Jannah. Yang masuk si Fulan. Dalam keadaan nyangking sendal dan masih kotos-kotos dengan air wudhu. Hari kedua, hari ketiga, Nabi menyebutkan orangnya itu. Penasaran. Abdullah bin Amr bin al-As penasaran. Apa sebetulnya itu? Dia kemudian pengen menyelidiki ke rumahnya. Apa rahasia amal dia kok sampai dikatakan Nabi Ahlul Jannah? Dia sampaikan, "Kawan, saya sedang punya masalah dengan bapakku dan saya tidak ingin bertemu dalam beberapa hari ini, izinkan saya nginep di sini." Akhirnya, singkatnya diizinkan nginep. Diamati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gak ada yang istimewa. Biasa-biasa. Gak ada yang istimewa. Malah cenderung boleh jadi seperti mengecilkan, meremehkan. Amalnya gak ada yang istimewa. Hanya kalau dia bolak-balik dan tidurnya dia berzikir kepada Allah. Sampai akhirnya dia sudah putus asa, sudah pengin pamit. Udah hari ketiga, udah habis jatahnya bertamu. Kata dia, "Kawan, sesungguhnya saya enggak punya masalah dengan ayahku. Tapi aku penasaran kok Rasulullah SAW mengatakan demikian tentang Anda. Anda punya rahasia amal apa? Anda punya rahasia amal apa?" Kata dia, "Kama taro, amal saya seperti yang Anda lihat." Ketika sudah tidak bisa lagi mengorek amal apa yang dimilikinya, maka dia pun pengin pamit, pengin pulang. Maka ketika telah ini berpaling beberapa jarak, dipanggil lagi, kata dia, "Adapun amalku seperti yang kamu lihat. Hanya saya tidak pernah dengki terhadap seorang muslim pun." Kata Abdullah bin Amr, "Oh, ini yang Anda telah sampai pada tingkatannya dan yang kami belum sampai pada ini tingkatannya." Bersihnya hati dari hasad, keutamanya sangat besar. Dan ini penyakit yang susah dari, atau penyakit yang susah hilang dari hati manusia. Termasuk muslim, da'i, ustadz, ulama sekalipun, ini penyakit yang tidak gampang lenyap dari hati seseorang. Yang hasad ini kalau dibiarkan akan bisa memakan amalan sehingga terbakar ludes. Yang iblis, dia mengingkari perintah Allah karena hasad. Qabil dan Habil, peristiwa pembunuhannya karena hasad. Saudaranya Yusuf membuat makar dengan Yusuf karena hasad. Yahudi menolak kebenaran yang ini kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasad. Sehingga hasad ini menjadikan seorang bisa menutup dari berbagai pintu kebaikan. Bahkan sampai bisa menutup dia dari kebenaran yang harusnya dia ikuti. Ada tiga amalan yang bisa membersihkan atau yang hati seorang muslim, dia akan hilang rasa ghil. Tidak akan ada ghil dalam dirinya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Orang kalau amalnya itu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dia tidak akan hasad dengan siapapun berkaitan dengan dunia yang mereka dapatkan. Terkadang seorang hasad itu disebabkan karena target-target dunia. Si fulan lebih tenar dari dia. Si fulan lebih mendapatkan fasilitas dunia dari dia. Sehingga karena hatinya itu punya target dunia, ini yang membuat kemudian dia hasad. Tapi kalau dia ikhlas, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT, maka dia tidak akan kejangkitan hasad berkaitan dengan dunia yang didapatkan oleh saudaranya. Karena hasad itu berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia yang didapatkan oleh saudaranya. Yang kalau dia berpikir lebih jauh, belum tentu nikmat dunia yang didapatkan saudaranya itu menyelamatkan dia. Boleh jadi bahkan nikmat dunianya itu akan menghancurkan pemiliknya. Akan menjadikan amalnya rusak. Akan mengganggu yaitu kualitas amalnya. Orang yang ikhlas, maka dia tidak akan ada ghil berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dari perkara-perkara dunia. Kalau betul-betul dia, yang diharapkan adalah semata-mata apa yang ada di sisi Allah SWT. Yang kedua, munasahatu wulatil amri. Dia memberikan nasihat kepada wulatul umur. Munasahah, nasihat itu, bapak sekalian, makna nasihat itu artinya an-nushu al-khulus, yang bermakna adalah iradatul khair lil mansuh. Nasihat itu adalah kehendak baik terhadap orang yang dinasihati. Kalau bapak ibu tulus menasihati anak, itu artinya bapak ibu sedang mengendaki kebaikan untuk anak. Itu nasihat. Nah, tak nasihati ya, kamu belajar yang rajin, yang bagus, yang sregep, yang sungguh-sungguh, kalau sekolah, jangan ini, jangan itu. Itu karena keinginan baiknya orang tua untuk si anak. Itu nasihat. Sehingga nasihat itu tidak berangkat dari kejengkelan atau keinginan buruk kepada yang dia nasihati. Dan tidak ingin mengambil sesuatu dari orang dinasihati. Kalau kita bersikap tulus kepada penguasa, menasihati penguasa, artinya mengendaki penguasa itu dalam posisi mendapatkan kebaikan. Jalannya lurus, kemudian dia tidak menyimpang, dia tetap menjadi orang yang adil, pemimpin yang adil. Itu kalau kita betul-betul menasihati penguasa, maka termasuk ketika dia meluruskan, dia akan mencari cara yang terbaik bagaimana penguasa yang dianggap menyimpang itu dia bisa lurus. Dia tidak akan berkuar-kuar di depan orang banyak. Apa sih tujuannya berkuar-kuar di depan orang banyak? Oh, biar tahu orang lain bahwasanya saya sudah menasihati fulan. Kira-kira lebih dekat dengan keikhlasan atau lebih dekat dengan penilaian manusia? Ketika seorang menasihati penguasa dengan terang-terangan, dia dengan apalagi orasi menghujat segala macam, kira-kira lebih dekat dengan ingin dinilai oleh Allah, ikhlas karena Allah, atau menginginkan kebaikan penguasa, atau dia ingin lebih dekat kepada penilaian manusia, dan lebih menginginkan kepada ini jatuhnya kehormatan orang. Bisa dilihat. Maka ketika seorang dia betul-betul memberikan nasihat pada penguasa, intinya memiliki keinginan yang baik pada penguasa, dia akan jauh dari sifat ghil. Karena yang dia targetkan bukan hilangnya kekuasaan penguasa, dan bukan berpindahnya kekuasaan kepada dirinya, dan dia tidak punya target apa-apa berkaitan dengan keinginan tersebut. Ini akan susah dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak memiliki keikhlasan. Orang memiliki kedengkian, susah untuk begitu. Orang yang dengki, dia pengennya dia jatuh, kemudian kekuasaan itu dia pindah ke dia atau tidak pindah ke dia, tapi dia sudah enggak pegang kekuasaan lagi. Karena hasad itu, yaitu keinginan hilangnya nikmat, baik sekedar hilang atau pindah kepada dia, itu hasad. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, dan senantiasa melazimi jamaahnya kaum muslimin. Melazimi jamaah menunjukkan ada kecintaan kepada jamaah kaum muslimin. Ketika seorang dia memiliki kecintaan untuk senantiasa bersama dengan jamaah kaum muslimin, dia akan senantiasa membimbing, menasihati, mengarahkan jamaah muslimin agar dalam kebaikan, sehingga tidak pula akan ada ghil. Sehingga ghil itu akan lenyap, di antaranya dalam tiga amalan tersebut. Pertama, orang yang ikhlas beramal karena Allah jauh dari ghil. Karena ghil itu, dengki itu biasanya berkaitan dengan nikmat dunia. Kemudian yang kedua, munasahah wulatil umur, wulatil amr. Dia senantiasa menasihati kepada wulatil umur. Dan senantiasa dia melazimi jamaah untuk senantiasa bergabung dengan jamaah kaum muslimin agar tetap mereka ini lurus. Maka ini adalah di antara keutamaan atau pentingnya seorang dia mengikhlaskan niat. Wal ikhlasu min ahammi a'malil qulub bittifaqi aimatil Islam. Dan ikhlas itu termasuk amal hati yang paling penting dengan kesepakatan kaum muslimin, sebab dari keikhlasan itulah akan tumbuh segala macam amal-amal batin yang lainnya. Dan kemudian juga berdampak pada amal zahir anggota badan dia. Dan mangzilatul ikhlas atau mangzilatul niat, fa inna niyata, sesungguhnya niat itu bimangzilatir ruh, seperti kedudukannya ruh. Keikhlasan niat itu seperti kedudukannya ruh. Wal amal bimangsilatil jasad lil a'dha. Sedangkan amal itu seperti jasad bagi anggota badan. Alladzi idza faraqa ar-ruh mata. Kalau ruhnya itu berpisah dari jasad, maka akan mati. Fa ma'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih, dan mengenal hukum-hukum masalah hati lebih penting dibandingkan mengenal hukum-hukum anggota badan. Orang yang beramal kehilangan keikhlasan niat, maka seperti jasad kehilangan ruh. Maka tidak akan memiliki makna amal tersebut ketika dia kehilangan yakni ruh keikhlasan. Pembahasan ketiga, bahwa an-niyatu asasul amal. Niat itu adalah asasnya amal. Pondasinya amal adalah niat. Sehingga niat itu menentukan, niatnya rusak, semua amal rusak. Sebagaimana bangunan amal, pondasinya hancur, maka akan hancur pula. Dikatakan oleh beliau di sini, an-niyatu asasul amal wa qaidatu. Niat itu adalah pondasinya amal dan qaidahnya amal, pilar penegaknya amal. Wa ra'sul amri wa umuduhu. Niat itu adalah modal pokoknya, atau ra'sul amri, yaitu apa, kepalanya perkara, sehingga perkara yang paling utama, pokoknya perkara, wa umuduhu, dan tiang penegaknya. Wa asluhu alladhi alaihi buniya. Dan niat itu merupakan akar yang di atasnya itu akan dibangun semua bangunan akar, di atasnya tumbuh semua batang percabangan, semuanya tumbuh dari akar. Li'annaha ruhul amal. Niat ini merupakan ruhnya amal. Waqaituhu. Dan ini penegaknya. Wasa'iquh. Dan sopir yang mengarahkannya. Amal tanpa niat seperti berjalan tanpa sopir, tanpa arah. Wal amal tabi'un laha yasihu bisihatiha wa yufsidu bifasadiha. Amal itu mengikuti niat. Benar rusaknya amal tergantung niatnya. Wa biaya sulut taufik. Dengan niat yang benar dia mendapatkan taufik. Wabi adamiha yaksulul khidlan, dan ketiadaan niat ikhlas akan menghasilkan kehinaan. Wabi hasabiha tatafawud darajat fid dunya wal akhirah. Dan sesuai dengan kadar keikhlasan amal, derajat manusia akan berbeda-beda, bertingkat-tingkat di dunia maupun di akhirat. Sehingga dikatakan ada seorang yang mereka sholat dengan sholat yang sama, maka pahala yang didapatkan bainal masyriq wal maghrib, perbedaannya antara dua orang itu seperti jarak antara timur dan barat. Kenapa? Yang membedakan adalah ma fil qulub, apa yang ada di dalam hati seseorang. Yang dengan niat ini, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Walau lam ya'mal, walaupun dia pun tidak sempat beramal, tapi ketika dia telah memiliki niat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar walaupun dia tidak sempat untuk beramal. Contoh dalam beberapa hadis dibawakan. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar sehingga tidak bisa melakukan seperti kebiasaannya di waktu sehat dan mukim, dia akan ditulis pahalanya seperti ketika dia mukim dan sehat. Kalau biasanya ketika di rumah punya kebiasaan yaitu sholat jamaah ke masjid, tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian dia safar atau dia sakit yang menghalangi dia untuk dia kemudian tidak bisa melakukan sholat jamaah. Kondisi sakit dan safarnya itu telah dicatat oleh Allah, walaupun tidak sholat jamaah, dia dicatat mendapatkan pahala sholat jamaah. Ma min ri'in takunu lau salatun bilaili fayakhlibuhu aliha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu alihi sadaqah. Barang siapa yang dia, yaitu meniatkan sholat malam. Dia nanti malam pengen sholat, sudah dia niatkan, dia punya kebiasaan sholat malam. Fayakhlibuhu 'alaiha naumun. Ternyata tidurnya itu mengalahkan dia, sampai akhirnya dia tertidur. Tidak sholat malam, kehabisan waktu. Illa kutiba lahu ajru sholati. Tidak lain, dia akan ditulis baginya pahala sholat malam, sedangkan tidurnya dianggap sodakoh dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika dia sudah meniatkan untuk sholat malam sebelum tidurnya, kemudian tidurnya membuat dia terlelap sampai tidak bangun, maka dia telah dicatat mendapatkan pahala seperti yang dia niatkan untuk sholat malam, sedangkan tidurnya itu merupakan sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga, man tawadda'a fa sanal wudu. Barang siapa yang dia wudu, dia perbagus wudunya, alias dia sempurnakan wudunya seperti yang dituntunkan Rasulullah, tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar ke masjid. Fawajadannasa qad sallu. Dia dapatkan manusia telah selesai salat. Atahullahu mithla ajri man shalla wa hadara la yanqusu dhalika min ajrihi syai'an. Allah akan berikan pada dia pahala salat tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang hadir salat tersebut, sehingga dia tercatat orang yang mendapatkan pahala sebagaimana orang yang hadir mengikuti salat jamaah tadi. Ini ketika dia memiliki niat yang kuat untuk hadir sholat jamaah, dan tentu bukan karena meremehkan. Bukan karena meremehkan. Udah tahu adzan, mubeng, wae. Enggak jelas yang dilakukan, mutar-mutar, sampai akhirnya telat ke masjidnya. Kalau ini peremehan. Tapi ketika seorang dia sudah dari rumah, pengen sholat jamaah, tidak pengen terlambat, dia betul-betul pengen mendapatkan jamaah, ternyata datang, jamaah sudah bubar, maka dia tercatat mendapatkan pahala orang yang sholat jamaah tersebut. Dan Nabi pernah menyampaikan juga, man sa'alallaha sahadah, barang siapa yang dia meminta kepada Allah untuk mati syahid, bisidqin, dengan kejujuran hatinya, ballaghallahu manazila syuhada, Allah akan menyampaikan dia ke derajatnya para syuhada, wa in mata ala firasyih, sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Ini berkaitan dengan kejujuran niat yang ada di dalam hati dia. Demikian pula dalam perang Tabuk, Nabi pernah menyampaikan, laqad taraktum bil madinah aqwaman masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin walaqata'tum min wadin illa wahum ma'akum fihi. Sungguh, di Madinah ada beberapa kaum yang mereka tertinggal, tidak ikut berperang. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan, tidaklah di antara kalian menginfakkan sebuah infak harta, tidaklah kalian memotong lembah, kecuali mereka itu bersama dengan kalian dalam masalah pahala. Ya Rasulullah, kaifa yakununa ma'ana wa umbil Madinah? Bagaimana mereka bersama kita, wong mereka itu di Madinah tidak ikut kita? Kata Nabi, habasahumul udhur, karena mereka tertahan oleh udhur. Niatnya pengen bergabung, tetapi karena udhur mereka tidak bisa bergabung dengan yaitu para sahabat yang berperang. Maka mereka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berangkat. Hal itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati mereka, kejujuran niat mereka. Demikian juga, niat yang salihah akan melipat gandakan pahala amal, sehingga amalnya ringan, pahalanya banyak. Ada seorang mendekat kepada Nabi, dia kemudian katakan, uqatil au aslam, ya Rasulullah, saya berperang dulu atau masuk Islam dulu? Kata Nabi, aslim thumma qatil, masuk Islam dulu lalu kamu berperang. Fa aslama thumma qatala fa qutil, dia pun masuk Islam lalu perang lalu terbunuh. Kata Nabi, amalun qalilan wa ajrun katsiran, amalnya sedikit pahalanya banyak, pahalanya banyak. Jujurnya niat membuat dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ini diantara yaitu beberapa riwayat dan riwayat yang lainnya lagi. Kemudian khataru iradati dunya bi amalil akhirah, bahayanya menghendaki dunia dengan amal akhirat. Ada orang-orang yang mereka beramalnya amal akhirat, tetapi yang dia inginkan adalah dunia. Mas sekalian, rusaknya amal itu diantaranya adalah bisa dengan riya, bisa dengan iradatu dunia. Amal yang kita lakukan amal akhirat, tetapi bisa rusak dengan riya dan iradatu dunia. Apa bedanya? Kalau iradatu dunia, boleh jadi dia tidak riya, tapi memang yang dia cari hanya dunia. Dia enggak riya, tapi yang dia cari dunia. Pokoknya pengen haji. Hajinya sama sekali dia tidak riya kepada manusia, tapi dia hanya ingin dapat dunia. Mau kulaan barang dari sana sebanyak-banyaknya dan tidak sama sekali menginginkan pahala akhirat. Dia akan jualan barang dan kulak barang, mumpung banyak orang haji di sana, dia akan ngobral barang sebanyak-banyaknya, lalu kulak barang sebanyak-banyaknya, hanya itu yang dia inginkan. Maka dia mendapatkan dunia yang dia cari dan tidak mendapatkan apa-apa. Ini tentang akhiratnya. Bahkan boleh jadi ketika salah niat pula akan dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Adapun riya, dia sengaja pamer dengan amalnya itu kepada manusia dan tidak menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini kalau dia riya. Atau dua-duanya, pengen pamer dan dia pengen mendapatkan dunia. Orang yang seperti ini masuk di dalam ayat-ayat yang Allah inginkan, yang Allah katakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malam fiha, akan kami sempurnakan apa yang dia lakukan itu, wahum fiha layub khosun, dia tidak akan dirugikan, ula'ikal ladhina laysa lahum fil akhirati illa nar, tetapi orang-orang seperti ini, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Wahabita masona'u fiha, dan lenyaplah apa yang dia lakukan. Wabatilun makanu ya'malun, dan rusaklah amal-amal dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa di bagian di akhirat kecuali neraka. Faminan nas, sebagian manusia, mayyakulu, ada orang yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikan kepada aku di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti ini, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Yang dia minta, hanya bagian-bagian dunia. Maka Nabi ingatkan, bagi para pencari ilmu, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, jangan kalian cari ilmu untuk berbangga-banggaan di hadapan para ulama. Wala litumaru bi sufaha, dan jangan dengan niat untuk mendebat orang-orang yang bodoh, minteri orang. Wala tahayyaru bihil majalis, jangan pula karena supaya kamu ditempatkan di majelis sehingga muka orang berpaling kepada Anda, mendapatkan pengikut yang banyak. Faman fa'ala dzalik fannar annar, barang siapa melakukan itu, neraka-neraka bagi mereka. Kemudian diterangkan macam-macam beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Yang pertama, dia beramal saleh. Dia beramal saleh sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang untuk mencari wajah Allah. Salat, sedekah, berbuat baik pada manusia, kemudian tidak mendzalimi manusia. Akan tapi amal yang dia lakukan itu la yuridu thawabahu fil akhirah. Dia tidak menginginkan pahalanya di akhirat kelak. Wa innama yuridu ayyujaziyahu Allahu bihifdzi mali wa tanmiyati aw hifdzi ahli wa iyali aw itamatin ni'am alaihi wa alaihim. Yang dia inginkan apa? Semua hal yang berkaitan dengan dunia. Agar Allah menjaga hartanya. Agar Allah mengembangkan hartanya. Agar Allah menjaga keluarganya. Agar Allah melanggengkan nikmat yang dia miliki. Tetapi wala himmatalau fi talabil jannah wal harab minan nar. Gak ada sama sekali himmah keinginan untuk mencari surga dan lari dari neraka. Amalnya amal akhirat. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, macam-macam dilakukan semuanya. Tapi targetnya itu hanya untuk penjagaan nikmat dunia, kelanggengan nikmat dunia, dan tidak ada lintasan keinginan untuk mendapatkan jannah atau lari dari neraka. Ini termasuk iradatul dunia. Yang kedua, yang lebih ngeri dari yang pertama, wa huwa ayya'mala a'malan salihah, dia beramal dengan amal yang salihah, wa niyatu riya annas, tetapi niatnya itu riya kepada manusia, la talaba thawabal akhirah, tanpa menginginkan pahala akhirat. Yang kedua, amalnya amal akhirat tapi untuk riya. Yang ketiga, ayak malah amalan salihah yuk sadupiha malan. Orang yang beramal dengan amal akhirat, amal salihat, tetapi yang diinginkan adalah harta, sehingga bukan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ayak malah bita'atillah mukhlisan fidalik lillah wahda la syarikalah. Dia mengamalkan amal taat ikhlas semata karena Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Tapi dia kemudian melakukan amal yang amal kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam. Sehingga melakukan pembatal amal, maka rusak. Kemudian beliau bawakan bahayanya riya. Yang pertama di antara bahaya riya adalah lebih Nabi khawatirkan dibandingkan dengan Dajjal. Padahal Dajjal fitnahnya super besar. Tetapi kenapa riya dia lebih dikhawatirkan? Wallahu alam bisawab, dijelaskan sebagian dalam penjelasannya, karena kalau Dajjal itu korbannya hanya dalam rentang waktu tertentu. Tetapi korban riya dari awal orang beramal sampai dunia kukut, maka korbannya sangat-sangat banyak. Sehingga Nabi lebih khawatirkan dibandingkan dengan Dajjal. Yang kedua, riya asyaddu, dia lebih parah atau lebih berbahaya dibandingkan dengan adz-dzib fil ghanam, dibandingkan dengan serigala terhadap kambing. Seperti hadis yang telah kita sampaikan, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin, dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing, bi afsada min khirsil mar'i, maka tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang rakus alal mal, orang yang rakus dengan harta, wasyarafil dini, dan mencari kehormatan dengan agamanya. Sehingga dengan agamanya itu dia ingin mencari kemuliaan di mata manusia, biar dipanggil Pak Ustadz, biar dia dipanggil Pak Kiai, biar mendapatkan cium tangan, biar mendapatkan subyo-subyo, biar dia menjadi tokoh di masyarakat, hanya itu yang dicari dengan agamanya. Dia tidak mencari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka bahaya orang yang gila hormat dan rakus harta, ini lebih berbahaya daya rusaknya kepada agama dibandingkan dengan serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Kemudian, riya akan menghilangkan barokahnya amal. Riya akan menghilangkan barokahnya amal. Sehingga kebaikan-kebaikan amal itu ludes. Ditansilkan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 264, yang kedua dalam 266. Dalam ayat yang pertama, perumpamaannya seperti kama salil sofwanin alai turab. Seperti batu licin, di atasnya tanah. Orang menyangka, oh Masya Allah subur, Masya Allah harapannya bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus. Batu licin di atasnya tanah. Kemudian tertimpa air hujan yang deras. Fasabahu wabilun, tertimpa hujan deras. Fatarakau solda, maka tinggal pelontos sama sekali, gak ada yang tersisa. Dia beramal, tapi dasarnya riya. Amalnya kelihatan seperti debu yang menyuburkan, harapannya itu mendapatkan kebaikan. Tapi karena riaknya seperti tertimpa hujan deras, sehingga amalnya itu ludes, gak tersisa sama sekali. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak bisa mengambil manfaat apapun dari amal yang telah dia lakukan. Perumpamaan kedua, orangnya sudah tua, punya keturunan banyak, masih lemah-lemah butuh biaya banyak. Dia punya kebun, Masya Allah, kebunnya itu buah-buahannya, airan-airnya, sungainya, subur, betul-betul subur. Sehingga harapannya bertumpu kepada hasil kebun. Tahu-tahu datang angin yang mengandung api, membakar kebunnya ludes. Dia sudah tua, anaknya banyak, masih lemah-lemah, butuh biaya. Ibaratnya kata orang sini, durung ono sing mentas. Durung ono sing mentas, semuanya masih butuh biaya. Butuh semuanya, butuh biaya. Dianya sudah tua, sehingga kalau mau kerja kuli, kerja apa, sudah tenaganya lemes semuanya, udah. Tumpuannya tinggal hasil kebunnya itu. Tahu-tahu kebunnya itu ludes kemakan api, angin yang mengandung api, sehingga rusak semuanya. Maka ini perumpamaan yang mengenaskan bagi orang yang mereka beramal, kemudian kebakar dengan riaknya. Dia sangat membutuhkan amal itu, dan gak ada kesempatan lagi dia beramal, amalnya ludes dengan riak yang dia lakukan. Ini perumpamaan yang menunjukkan tentang hilangnya kebaikan dengan riak yang dia lakukan. Yang keempat, orang bahaya riak, ada tiga cerita qori, orang yang belajar agama sampai alim, kemudian jihad sampai mati, sodakoh barangnya disodakohkan banyak, tetapi hanya karena pengen pujian manusia, maka terhadap tiga orang ini kata Nabi, jahanam pertama kali dinyalakan untuk tiga orang ini. Yang kelima, bahwasanya riya akan menimbul, mewariskan adzul wasighar wal hawan, kehinaan, kerendahan. Man sama Allah bih. Barang siapa suka memperdengarkan amalnya, Allah akan bongkar. Dia nanti di hadapan makhluk, Allah akan dengar, perdengarkan pada mereka, sehingga dia betul-betul akan terhina dengan amalnya tersebut. Kemudian, riya akan menjadikan dia terhalang dari pahala akhirat. Kemudian riya akan menjadikan umat ini terkalahkan oleh musuh, karena ditolongnya umat ini diantaranya dengan keikhlasan, kaum muslimin, dan riya hanya akan menambah kepada yaitu kesesatan. Dan riya itu bisa dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk yaitu pakaian, penampilan badan, dia tampilkan cara berpakaian yang orang biar memuji dia, pakaian khusus, pakaian ahli suhud, atau dia ingin tampilkan badannya lemes-lemes, lunglai, kayak orang yang betul-betul suhud dengan dunia, dia tampilkan dengan penampilan seperti itu untuk mendapatkan pujian manusia. Ada lagi, yaitu dia ingin atau riak dengan tamu-tamu yang berkunjung kepada dirinya, rumahnya. Oh, Masya Allah, Ustadz-Ustadz itu sudah semuanya mampir ke rumah saya, semuanya itu. Sehingga dia ingin mengangkat dirinya, memiliki tamu-tamu penting, tamu-tamu besar. Tidak ada syekh, ustadz kesini kecuali mampir ke tempatku. Sehingga dia ingin mengangkat dirinya dengan tampilan yaitu para tamu yang hadir ke rumahnya. Ini juga termasuk diantaranya riya dalam bentuk yang seperti itu. Bapak sekalian, ini beberapa hal yang perlu kita waspadai, dan keikhlasan di dalam berdakwah itu benar-benar sangat dibutuhkan, karena dakwah itu lebih banyak yaitu kesulitannya, ketidakenakannya, banyak permasalahan yang akan muncul dan semisalnya. Oleh karena itulah kalau kita tidak mempersiapkan keikhlasan dalam kita berdakwah, bermuamalah, mengelola dakwah, maka boleh jadi cepatnya bubar itu lebih cepat dibandingkan dengan awetnya. Maka kata Imam Malik, buat sekalian, makana lillah abqa. Barang siapa yang dia betul-betul ikhlas karena Allah, dilakukan amal itu karena Allah, maka akan lebih kekal, awet. Semua kalau dilakukan karena Allah, dia akan awet. Dakwah kalau kita lakukan karena Allah, insya Allah awet. Mau difasilitasi, enggak difasilitasi, dapat, enggak dapat, maka dia tetap akan berdakwah. Demikian pula mencari ilmu, ngaji, talabul ilmi, kalau kita karena Allah, bakal awet. Tapi kalau ngaji itu karena pengen cari koneksi, begitu dapat, udah selesai. Dakwah itu, talabul ilmi pengen, ya ini ada maksud tertentu, dapat, selesai, enggak dapat, bosan. Antara itu, dapat, selesai, enggak dapat, bosan. Sehingga dia berhenti. Tapi kalau karena Allah, maka apa yang dia inginkan tidak pernah habis, tidak pernah kecewa, dia akan pasti dapat, maka akan awet, akan kekal apa yang dilakukannya. Sekalian, intinya kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah memberkahi dakwah kita semuanya. Semisal kita bepergian dan berdoa keluar rumah dan anak kendaraan dan keluar rumah dan naik kendaraan, diniatkan agar pengin agar perginya dalam lindungan Allah, apakah itu termasuk kategori diniatkan untuk dunia atau dapat pahala di akhirat? Kalau yang tadi nyun ngapunten, amal-amal orang-orang beramal tadi itu, itu beramal-amal akhirat, sholatnya, puasanya, zakatnya, itu dilakukan itu hanya, niatnya itu hanya untuk penjagaan dunianya. Belas, boten enten ngen-ngen mendapatkan akhirat. Benten kalau kita menginginkan akhirat, kemudian efeknya keutamaan amal, Allah akan menjaga dia, dunia, akhiratnya, anaknya, hartanya, benten. Kalau itu yang penting pertama kali yang kita niatkan adalah untuk mendapatkan akhirat dan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tadi itu beramalnya itu hanya untuk dunia, enggak ada ngen-ngen dapat akhirat, enggak ada. Ini yang bahaya. Maka yang harus kita niatkan pertama kali sekalian yaitu akhirat. Dunianya akan Allah berikan. Orang sedekah, tapi yang dingen-ngen itu nanti akan kembali 10 kali lipat. Yang dingen-ngen itu aja. sehingga tidak dia ngen-ngen akhiratnya, ini akan diberikan Allah pahala berlipat di akhirat, tapi dia keluarkan sedekah dalam rangka untuk kembali berlipat-lipat di dunia ini. Nah, itu enggak dapat pahala apa-apa. Bahkan bisa mendapatkan, ya ini ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan amal akhirat, pasti dunia dapat. Pasti dapat. Tapi kalau kita menginginkan dunia, dunia belum tentu dapat, akhirat merucut. Sehingga perlu kita menata niat, dan sekali lagi, untuk menanamkan, menghadirkan niat ikhlas, niku badhe kerepotan, kangelan, kecuali kalau kita punya himmah kepada akhirat, dan kita ada kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini insyaallah dia akan gampang menghadirkan niat ikhlas dan akan awet di dalam beramal. Maka ten sekalian, semoga manfaat. Kurang punya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.